Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan memulai sebuah pembahasan dari salah satu kitab peninggalan para ulama kita, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Imam Muhammad ibn Ahmad bin Abi Bakar Al-Andalusi Al-Qurtubi. Dan di antara kitab yang terkenal yang beliau miliki adalah kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kitab yang akan kita baca berjudul At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. At-Tadhkirah, pengingat tentang keadaan-keadaan orang-orang yang mati atau hal-hal yang terkait dengan kematian, wa umuril akhirah, dan juga perkara-perkara di negeri akhir, dari nikmat kubur, azab kubur, kebangkitan, dibagikannya kitab, ya, mizan, timbangan amalan, al-jannah wan nar. Ini insyaallah ta'ala yang akan kita bacakan, walaupun tidak kita baca seluruhnya, karena ini termasuk kitab yang cukup tebal, sehingga kita akan membacakan beberapa hal, dan kita tinggalkan beberapa hal yang lain. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Diawali kitab ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Qalal imamul qurtubi rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyyil maula alladhi khalaqa fa'ahya. Segala puji bagi Allah, zat yang maha tinggi, zat yang telah menciptakan, dan dia pula yang menghidupkan. Wa hakama ala khalqihi bil maut, dan Allah telah menetapkan setiap yang hidup itu akan mati. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Allah telah menetapkan atas makhluk-makhluknya kematian. Wal fana, dan semuanya fana. Dan Allah juga telah menetapkan wal ba'thi ila daril jaza. Allah telah menetapkan manusia akan dibangkitkan nanti di negeri jaza, negeri pembalasan. Wal fasli wal qadha, akan diberi keputusan nanti pada hari kiamat. Dibangkitkan seluruh manusia. Untuk apa dibangkitkan? Litujza kullu nafsin bima tas'a, di mana masing-masing jiwa dibangkitkan oleh Allah untuk diberi balasan atas apa yang dulu di dunia dia lakukan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 74-76, Allah mengatakan, innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapapun yang datang menghadap Allah dalam keadaan mujriman, dalam keadaan zalim, dalam keadaan musyrik, fa inna lahu jahannam, sesungguhnya bagi orang itu adalah neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya, di sana dia tidak mati, tidak pula hidup, penuh dengan siksaan. Adapun orang-orang yang datang dalam keadaan beriman, seperti dalam ayat berikutnya, wa may ya'tihi mu'mina, adapun orang-orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan mukmin, qad 'amilas salihat, di dunia dia melakukan amalan-amalan saleh, fa ulaika lahumud darajatul 'ula, bagi mereka itu derajat-derajat yang tinggi. Jannatu adnin, untuk mereka jannatu adn, surga adn. Tajri min tahtihal anhar, di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wadzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Iya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita di dunia ini bukan untuk hidup kekal. Ada saat, ada batas kita akan meninggalkannya. Tinggal bagaimana keadaan seorang hamba ketika dia mati. Apakah mati dalam keadaan mujrim, mujrim, zalim, musyrik, atau mati dalam keadaan mukminan, qad amila salihat, dalam keadaan beriman dan dalam keadaan dia beramal saleh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kata beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, karena betapa pentingnya perkara kematian ini dan betapa pentingnya kita menyiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah dengan kematian itu. Fa inni ra'aitu an aktuba kitaban wajizan, saya memandang perlu untuk menulis sebuah kitab yang wajizan, yang ringkas. Nah, beliau menganggap ringkas ini 3 jilid. Ini baru 1 jilid. Nah, bayangan kita kapan selesai, sebulan sekali kan demikian. Tapi yang kita bisa mampu lakukan itulah yang kita lakukan. Mastata'tu. Ya. Saya melihat untuk menulis sebuah kitab yang wajizan, yang ringkas. Yakunu tadhkiratan li nafsi. Maksud saya menulis adalah mengingatkan diri saya. Demikianlah niatan yang baik. Yang paling penting untuk mengambil faedah adalah beliau sendiri. Mengingatkan diri saya. Mengingatkan untuk bisa beramal soleh untuk menghadapi kematian. Saya akan menulis tentang kematian. Kemudian keadaan orang-orang yang mati. Wa dzikril hasyr. Juga akan kita bahas tentang hasyr. Dibangkitkannya manusia, dikumpulkannya manusia. Wal jannah, wan nar. Juga pembahasan tentang sorga, tentang neraka, wal fitan, dan juga tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, wal asrat, dan tanda-tanda hari kiamat. Dan juga pembahasan-pembahasan yang lain. Akan disebutkan di sini ayat-ayat, hadis-hadis, dan juga fikih, pemahaman yang terkait dengan ayat tersebut, dan juga hadis-hadis tadi. Walhamdulillahirrabbilalamin, insyaAllah ta'ala kita akan membahasakannya satu persatu dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengawali dengan bab yang pertama. Beliau awali dengan bab yang pertama. Babun an-nahyu an-tamannil maut wa-du'a bihi lidhurrin nazala fil mali wal-jasad. Bab tentang dilarangnya seorang hamba ya mengangan-angankan kematian. Bab an-nahyu an-tamannil maut. Jadi berangan-angan mati. Waddu'a bihi, berdoa kepada Allah minta mati. Lidhurrin, karena ya kesusahan yang menimpanya, kesusahan yang menimpa jasadnya atau hartanya. Karena musibah yang berat. Karena musibah yang sangat, sampai kemudian menjadikan dia orang yang berputus asa, sampai minta kepada Allah mati, ya Allah mati saja saya. Atau berandai-andai, berangan-angan, mati. Ya. Ini bab yang akan kita bahas. Yang seperti ini hukumnya apa? Terlarang. Ya, terlarang. Ini adab. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menjadi orang yang baik. Kita ingin menjadi orang-orang yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah kita tidak boleh meminta mati karena kesusahan yang menimpa kita. Ya. Dalam bab ini ada beberapa riwayat, ada beberapa hadis yang dinukilkan oleh beliau Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Riwayat yang pertama adalah riwayat di dalam Sahih Muslim. Rawa Al-Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta, jangan sekali-kali kalian berandai-andai berharap untuk mati. Li dhurrin nazala bih, karena musibah yang menimpa diri. Jadi dia minta mati itu karena musibah yang menimpanya. Kesempitan, sakit yang berkepanjangan, atau kefakiran yang sangat. Sampai kemudian dia putus asa. Minta kepada Allah. Mati, ya Allah mati saja saya. Bahkan kalau ada buntutnya, untuk apa saya hidup? Kan demikian ya. Ya. Mungkin dia ucapkan bergumam pada dirinya atau terucap pada orang lain. Terkadang itu ucapan muncul. Subhanallah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di saat-saat dia seperti itu justru malah berputus asa. Di saat-saat seperti itu justru dia minta mati. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita yang seperti ini tidak diperbolehkan. Namun ma'asyiral muslimin, seandainya memang dia harus minta mati kepada Allah, Nabi memberikan jalan keluar. Fa in kana la budda mutamanniyan, namun seandainya memang dia harus minta dan ingin mati, jadi dia memang betul-betul ingin minta mati, fal yakul, maka berdoalah dengan doa yang baik. Apa doanya? Doanya minta hidup untuk dipanjangkan umurnya. Jika panjangnya umur itu adalah menjadi kebaikan bagi dia, dan minta dimatikan seandainya kematian itu lebih baik bagi apa? Diajari oleh Nabi bagaimana seharusnya seorang muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jika memang dia harus berdoa dan memang beratnya musibah yang menimpanya, hendaknya dia mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku ya Allah, maka natil hayatu khairan li, jika kehidupan itu memang lebih baik untuk. Walaupun seperti ini keadaannya, namun seandainya hidup itu lebih baik bagi saya, hidupkan saya ya Allah. Wa tawaffani, dan matikanlah aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li, seandainya kematian itu memang lebih baik bagiku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhrajal Bukhari rahimahullah aywan. Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis ini. Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis ini. Ya. Bismillah. Alhamdulillah kita dapat ilmu ini. Hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, bimbingan untuk kita atau untuk keluarga kita atau untuk orang yang kita jenguk. Iya. Terkadang kita mendapatkan orang yang kita jenguk sudah putus asa. Sampai kemudian dia mengatakan harapan-harapan mati. Kalimat-kalimat yang menunjukkan dia sudah tidak punya semangat hidup. Ajari ini. Agar kita juga mendapatkan kebaikan. Karena doa adalah pintu semua kebaikan. Sampai di saat-saat seperti ini pun kita diajari oleh Nabi doa. Untuk kebaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan riwayat berikutnya. Wa anhu. Masih dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis yang serupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Nabi mengatakan jangan sekali-kali kalian minta mati, berangan-angan mati. Jangan kalian berdoa kepada Allah minta kematian qabla an ya'tiyahu, sebelum kematian itu datang. Jadi dia minta mati kepada Allah, ya Allah matikan saja saya ya Allah. Ya. Jangan. Kenapa demikian? Karena kematian itu artinya kata Nabi alaihi salatu wasalam, innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu. Karena kalau salah seorang di antara kalian mati berarti amalannya apa? Terputus. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amalan walaupun satu dzarrah. Tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Mati sudah. Inqata'a 'amaluh. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu. Jika seorang itu mati akan terputus amalannya. Nabi menyebutkan alasan. Kenapa kalian jangan minta mati? Jangan berdoa kepada Allah kematian. Karena sakit yang menimpanya. Karena idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu. Karena kalau salah seorang di antara kalian mati, berarti amalannya terputus. Dan sungguh umur yang panjang bagi seorang muslim adalah kebaikan. Kata Nabi, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Dan sungguh tidaklah umur seorang mukmin bertambah kecuali menjadi kebaikan baginya. Seorang mukmin kalau umurnya panjang baik bagi. Karena kalau seorang mukmin ya akan diisi dengan istighfar, akan diisi dengan apa namanya? Beramal saleh. Ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini juga dalam riwayat Imam Muslim. Wabillahi taufiq. Wa qala al-Bukhari rahimahullah. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. La yatamanna yanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada khaira wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Janganlah salah seorang di antara kalian minta mati. Karena seandainya dia ini adalah orang yang baik, orang yang rajin beribadah, bertambahnya umur adalah bertambahnya kebaikan. Fala'allahu an yazdada khaira. Barangkali dengan tambahnya umur bertambah terus amalan kebaikannya. Dan barangkali di antara amalan kebaikan itu adalah amalan yang terus mengalir pahalanya. Ya. Wabillahi taufiq. Terkadang kita merenungkan masing-masing kita. Kalau saya mati, adakah amalan saya yang akan mengalir? Seorang berpikir seperti itu. Kalau ada umur ditambah walaupun setengah hari, barangkali dia bisa mengeluarkan apa namanya wakafnya. Ada sertifikat tanah sedikit. Ya 10 ubin. 10 ubin kan tidak luas ya kan. Baik. Ini untuk masjid. Hanya berapa menit dia mengucapkan seperti itu. Ya. tapi kemudian menjadi amalan yang terus mengalir. Allahu Akbar. Dia mungkin selama ini jualan mushaf, mushaf Al-Quran banyak. Dia lihat di etalase kok tidak laku-lakuin. Ada 10 mushaf belum terjual. Dia wakafkan. Saya wakafkan untuk tulabul ilmi. Untuk para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran. Berpindahlah mushaf-mushaf itu sebagai wakaf bagi mereka, para tolabatul ilmi. Yang ternyata dengan memakai mushaf itu, jadilah mereka hufal, para penghafal Al-Quran. Terus mengalir pahalanya. Yeah. Betul. Bagi seorang mukmin, bertambahnya umur adalah kebaikan. Atau jika dia orang mukmin, orang muslim, namun jelek. Wa imma musian, imma bisa jadi dia seorang yang musyi, yang jelek. Dengan ditambahnya umur, fala'allahu an yasta'tiba, barangkali ditambahnya umur itu menjadikan dia masih memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat kepada Allah. Memperbaiki hidupnya. Meminta keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dengan alasan inilah, maka tidak pas seandainya seorang muslim minta kepada Allah apa namanya mati. Sebatas minta mati demikian itu. Tapi kalau memang dia harus minta, maka doanya seperti tadi. Ya, ya Allah, seandainya hidup saya ini baik untuk saya, hidupkan saya. Jika hidup saya ini atau jika mati saya itu adalah yang terbaik, maka matikanlah apa saya. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa riwayat yang semuanya menunjukkan dilarangnya kita untuk meminta apa namanya mati liburrin, karena musibah yang menimpa kita. Apakah musibah itu mengenai harta kita atau mengenai jasad-jasad kita atau keluarga kita? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Sekarang kita masuk pada sebuah fasl. Faslun. Ini jam kok enggak berubah-ubah depan saya. Ya. Memang mati ya? Oh, mati. Hah? 20 menit lagi. Ya, saya heran ini apakah kacamata yang salah atau gimana. Baik. Faslun. Ya. Qala al-ulama'u al-mautu laisa bi'adamin mahdhin. Sekarang akan kita masuk, kita akan jelaskan tentang apa makna kematian. Mahwal mautu. Apa itu kematian? Apa itu mati? Al-mautu laisa bi'adamin mahdhin. Kematian itu bukan semata-mata ketidakadaan seseorang. Orang mati berarti orang itu sudah tidak ada. Wis, tidak ada ceritanya, tidak ada lagi. Hilang, mati, hancur. Jadi kematian itu bukan itu. Ya. Bukan binasanya seseorang, semata-mata binasa. Hilangnya seseorang di muka bumi ini, bukan semata-mata itu. Ya. Taib. Dan pembahasan ini penting. Untuk mengingatkan akidah seorang muslim, bagaimana sesungguhnya kematian itu. Apa hakikat kematian? Innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan wa mufaraqatuhu. Jadi kematian itu adalah berpisahnya roh dengan badan. Itulah kematian. Terputusnya hubungan antara roh dengan badan dalam kehidupan dunia ini. Itulah makna al-maut. Mufaraqatuhu, ay mufaraqatur ruh lil badani. Berpisahnya roh dengan badan. Itulah kematian. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bukan berarti kemudian perjalanan manusia itu selesai dengan kematian. Berarti masih ada pertanyaan berikutnya, kalau berpisah antara roh dan jasad, kemana roh itu? Kemana jasad itu? Bagaimana jasad itu? Ini semuanya terjawab dalam agama kita yang mulia ini. Adapun orang-orang yang mereka tidak berpegang dengan Islam, tidak berpegang dengan syariat Islam, maka mereka mengucapkan pendapat-pendapat yang rusak. Berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang berpendapat mati, ya sudah mati. Tidak ada lagi kisah, mati ya sudah selesai. Ada yang mengatakan mati, ya rohnya nanti akan berpindah. Ya, apa yang diistilahkan dengan reinkarnasi barangkali. Berpindah, kalau rohnya orang yang baik, nanti pindahnya ke hewan yang apa namanya? Baik. Hewan yang baik apa? Apa hewan yang baik? Kancil. Kancil juga disembelih juga. Ya. Ya, subhanallah demikian. Kalau rohnya orang-orang yang jelek katanya, ya pindahnya ke anjing, pindahnya ke na'udzubillah min dzalik. Ya subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tidak demikian dengan seorang muslim. Mereka berbicara perkara-perkara yang gaib itu dengan dalil. Kematian adalah berpisahnya roh dan jasad. Sebagaimana pernah dulu bersatu antara roh dan jasad. Ketika janin berumur 120 hari. Demikian disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah 120 hari, yakni 40 hari yang ketiga, menjadi sekumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Fayunfahu fihir ruha. Kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Bersatulah antara roh dan apa? Jasad. Hidup. Itulah bertemunya roh dan jasad. Dan nanti ketika ajal sudah datang, akan matilah orang ini. Yang dimaksud dengan mati adalah berpisahnya roh dan apa? Jasad. Berpisah lagi. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengunjungi sahabat Abu Salam. Dalam keadaan beliau wafat. Waqad syaqqa basaruh. Dalam keadaan mata Abu Salamah terbuka, terbelalak. Nabi pun masuk, kemudian diusap, ditutup kedua matanya. Kemudian Nabi mengatakan, innar ruh idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut, berarti ada saat apa? Keluar. Tabi'ahul basar. Mata akan mengikutinya, mengikuti perjalanan roh. Sehingga mata itu terbelalak. Ada yang bisa kembali lagi, ada yang tidak. Maka disyariatkan, disunnahkan, ketika saudara kita meninggal, kita apa namanya? Kita tutup kedua matanya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menutup kedua mata Abu Salamah. Inilah makna kematian. Jadi kematian adalah berpisahnya roh dan apa? Jasad. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah kematian, berpisahnya roh dan jasad. Wa tabaddulu halin, dan berubahnya suatu keadaan. Berpindahnya roh atau manusia min darin ila dar, dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini kematian. Berpindahnya manusia, intiqalun, berpindahnya manusia min darid dunya, dari negeri dunia ila daril barzah, ke negeri apa? Barzah. Berpindah. Orang tua kita yang sudah tidak ada, bukan berarti tidak ada kisahnya di negeri yang lain. Keluarga kita yang sudah tidak di hadapan kita, di mana mereka itu? Di negeri yang lain, barzah. Dan kita pun akan menuju ke negeri itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mensyariatkan ketika kita ziarah kubur, ya, mengucapkan doa salam kepada mereka, dan di antara yang diucapkan, ya, bahwasanya kita insyaallah akan menyusul apa? Kalian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insyaallah, insyaallah itu pasti. Pasti. Kalimat insyaallah itu, ya, tidak kemudian menunjukkan ragu-ragu. Tidak semua insyaallah. Yani memang segala sesuatu terjadi dengan kehendak siapa? Allah. Ya. Jangan sampai ada orang berjanji insyaallah saya datang. ojo insyaallah. Kan ada yang seperti itu ya. Seakan-akan insyaallah itu adalah apa namanya seorang akan meninggalkan janjinya. Tidak. Justru itulah sesuatu yang disyariatkan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kita insyaallah akan ya menyusul kalian. Inilah hakikat kematian, wabillahi itu. Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, masalah berikutnya. Beliau mengatakan kematian itu adalah min a'zamil masa'ib. Kematian itu adalah termasuk sebesar-besar musibah. Termasuk musibah. Wa qad sammahu Allah Ta'ala musibatan. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah telah menyebutkan kematian itu adalah apa? Musibah. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 106. Allah mengatakan fa'asabatkum musibatul maut, maka menimpa kalian musibah al-maut, kematian. Di sini Allah menyebutkan kematian sebagai apa? Musibah. Ya. Fal mautu huwal musibatul uzma. Kematian itu adalah musibah. Wabillah itu. Dan bagi seorang muslim, setiap musibah yang menimpanya, ya, menjadi sebab dihapuskannya apa? Dosa, kafarah. Wabillahi taufik, atau diangkatnya derajat. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kematian adalah musibah. Namun ada musibah yang lebih besar dari kematian. Apa itu? Dikatakan oleh para ulama, qala ulama'una, berkata para ulama kita, wa a'zamu minhu al-ghaflatu anhu, dan yang lebih besar daripada musibah kematian adalah lalai dari kematian. Ini musibah yang lain. Kematian adalah musibah. Dan lebih besar dari itu ketika seorang lalai dari kematian. Wal i'radu an dzikrihi, kemudian berpaling dari mengingat kematian. Wa qillatu tafakkuri fi, sedikit memikirkan kematian. Wa tarkul amalillah, dan meninggalkan beramal untuk mempersiapkan kematian. Ini semuanya adalah apa? Musibah. Kematian adalah musibah. Tak bisa lagi beramal soleh. Tidak lagi seorang apa namanya bisa beristighfar. Namun ada yang lebih besar dari itu. Kata para ulama, qala ulama'una, kata Imamul Qurtubi rahimahullah, berkata para ulama kita, wa a'zamu minhu, lebih besar lagi musibahnya ketika seorang lalai dari kematian, berpaling dari mengingat kematian, sedikit mengingat kematian, dan meninggalkan beramal untuk menghadapi kematian. Kalau ada yang bertanya, apakah Nabi mengajarkan kita untuk banyak mengingat mati? Jawabannya iya. Bahkan setiap hari kita diingatkan kematian. Bangun tidur, mau tidur lagi juga demikian. Dalam doa. Itu baru dalam doa. Sebelum tidur apa yang kita ucapkan? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, ini diantara lafaz doa. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, saya mati dan saya hidup. Diingatkan apa? Mati. Ketika bangun dari tidur juga demikian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya sesudah kematian saya. Tidur itu adalah maut. Kematian. Ya. Juga yang lainnya ma'asyiral muslimin. Nabi mengatakan aksiru dzikra hadhi min ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Dan ini akan ada bab khusus disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan sebuah kisah, kisah seorang badui. Kisah ini disebutkan oleh beliau, walaupun ini bukan dalil, hanya sekedar kisah. Kisah yang mengingatkan bahwasanya, ya, kalau mati sudah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berbuat. Wa yurwa, dikisahkan, anna a'rabiyan kana yasiru ala jamalin lahu. Suatu saat seorang badui naik ontanya. Fa kharral jamalu mayyita. Tiba-tiba onta itu terjatuh mati. Enggak tahu kenapa. Sehat ya, kekar onta. Tiba-tiba jatuh mati. Fanazzala al-arabiyyu anhu. Maka badui ini pun turun. Wa ja'ala yatufu bihi, mengelilingi ontanya. Wa yatafakkar fihi, sambil berpikir. Ini orang badui, orang pedalaman. Wa yaqul, kemudian berkata, "Malaka la taqum?" Ada apa kamu wahai ontaku? Kenapa tidak bangun? Ditanya seperti itu. Diam. "Malaka la tanba'isu?" Kenapa tidak bergerak? "Hadhihi a'dha'uka kamilah." Ini tubuhmu semuanya utuh. Kekar, segar, bugar. "Wa jawarihuka salimah." Badanmu selamat, tidak ada luka sama sekali. "Ma sya'nuk?" Ada apa urusanmu wahai ontaku? Terus seperti itu. Tidak gerak-gerak. Badui. Mal ladhi kana yahmilu. Mal ladhi kana yab'asu. Mal ladhi sara'ak. Apa yang menyebabkan kau jatuh? Apa yang menyebabkan kau mati? Mal ladhi anil harakati mana'ak. Apa yang menyebabkan kau tidak bergerak lagi? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya sama. Kematian. Fa tarakahu wan sarafa mutafakkiran fi sya'nih. Maka dia pun pergi meninggalkan ontanya, muta'ajiban min amrihi. Heran dengan urusan ontai. Heran. Kuat. Dalam keadaan membawanya, tiba-tiba jatuh. Dan tidak bisa lagi apa? Bangun. Dan itulah keadaan kita, ma'asyiral muslimin. Ketika kita sudah mati, jasad kita utuh. Segar. Mata masih ada. Tangan masih ada. Itulah di antara rahasia Allah Azza wa Jalla. Allah yang menghidupkan. Kita tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kita tidak bisa bicara. Kita tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa duduk di majelis ini. Kita tidak bisa menulis. Kita tidak bisa mendengar. Kecuali semuanya adalah karena siapa? Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla wa Ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mencabut nyawa seseorang, sudah tidak berfungsi lagi jasad kita yang segar bugar ini. Tidak bisa lagi melihat. Tidak bisa lagi membaca. Tidak bisa lagi berbuat. Ini ma'asyiral muslimin rahimahullah rahimakumullah. Bab yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Bab yang pertama dan fasl yang pertama. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan-pembahasan dari kitab ini. InsyaAllah ta'ala. Naktafi bihadal qadri. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiika Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.